Berikanlah aku seteguk air penawar rasa, penyejuk jiwa dalam supaya dahaga. Daripada secawan anggur merah yang membuat aku tersiksa, merana mencari cinta di gurun asmara. Begitu lamanya diriku tersiksa, namun tak kujumpa persinggahan jiwa. Kapan kau diamkan aku dalam kehausan? Berikanlah aku seteguk air penawar rasa, penyejuk jiwa dalam yang mencari cinta di gurun asmara. Begitu lamanya diriku tersiksa, namun tak kujumpa persinggahan jiwa. Aku dalam kehausan, berikanlah aku seteguk air penawar rasa, penyejuk jiwa dalam supaya yang